Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci, kenapa Mas Yoyo langkah tanggung jawab di sehingga wit kula andung nembe oleh telu sampai sekin kula wis oleh pitu. Omongnya Mas Yoyo arep tekan tapi langkah kabar berita Mas Yoyo dadah. Bagus, berwa kena kita ngomongin sih. Terus terang baik kita besudi dunia sekarang. Dwe putu tanpa mantu, dwe anak tanpa bapak, dwe putu jadah. Dasar-dasar sing kurang ajar, anak biadab, anak sing kurang ajar. Eh, Wan, aduh ya Wan Semi, angger baik sidanya. Dina mani ngusahkan anak, dina mani ngusahkan dadang, isin wirang. Kau yang jari wong sawi. Nenok, Nenok, ngomong apa semua ini Mas Yoyo? Hari Mas Yoyo ini sih ngomongnya mau nek tanggung jawab, Mak. Malah kapan-kapan Mas Yoyo arep tekak orang tuanya kulani arep dikawin, Cik, Mak. Apa manis ngomong kayak konon? Berarti tanggung jawab yang anggir baik sih, Mak. Bisa jadilah dia ini, Mimina. Ay, dari sampean ku ngibung ini anak di bener, ku. Kayak konon, ku. Bakal sampai ini bungi, buat sabri bener, mampus marwarane, nyingkir, nyingkir. Kini ia pun layu tertunduk manu, terjuntai pasrah dengan risikan resah. Penyesalan dan penderitaan dan amat dalam membuatnya tergelincir waktu, tergilas roda zaman. Kadang-kadang lo pengen gemuyu kita. Aduh, sekapung lo pengen nangis, bakal wis kelingan bengen kita ki rumah tangga karombokeng bocak. Waktu semana diparingi milik rezeki subur mahmu, anggur-anggur kita nek kanggo beli karung. Dilalu kanggo poya-poya kawin mani, sing akhirnya kita bener mboking bocah. Sampai digrebeg langsung pegatan, tuntungane dunia ya utuh. Urip dadi ngawur pikir, so pengen nangis kita. Gila-gila un. Kari dipikir maningi ya kita mikir akan nasib bae mayar langkat tungtunganan. Sekian kita wis kerja ning wong sejen ya. Sing penting malah wis anak bujang ning ibu enak. Sing penting mangane wareg, badane sehat. Lah mikiri temen wong wadon sing wis kepongkur lah. Mung iya kita ki ngomong-ngomong maning meneng ning ibu enak. Mboke yoyo sing awit ditinggal mati ning bapane yoyo. Beli gelem kawin-kawin curiga maning kita. Apalagi ana pikiran ning kita. Kita khawatir, khawatir melang di demeni kita mah. Barang jeng kening wadun kurada angas dan tewedi. Pak, Jun bu. Lagi apa? Ah, beli biasa bu kerja. Wis kita gak ngerti wis tua. Hah? Krumu kita gak aku pingin. Adah belai krumu. Prat. Nun bu. Kita ki masa toli kudu lagi sirap bujang. Ah, siapa sih ngomong mono-mono, gua aja salah paham. Oh. Ari mau sirakan deh. Wah, cuma nisong tambang anggur, ya pokat sampean anak pikir, ya ari langkah mau yo apa? Yo yo. Lamun baik, lamun baik. Cari kita kesini di wong tua, aku pengen apa? Anak yang ngomong aku non, dunia pirang-pirang, anakmu siji. Justru menubuhku lah kasing mau karep ngomong-ngomong ora baik karo sampean ki. Hampir kura ki laporan masalah yoyoku. Ya pandepe kula gak ada peringati. Ya bu, kan pernah kandak karo sira kura narep ngomong karo wong tua isin. Ora bu. Bahkan ayo yoyo takonana ya. Bukan pengen kawin pas tar ngomong konon. Kula na? Iya bukan isin ngomong nih kita mah bukan kandak karo sira mah Briwira. Kula sini aku nih yoyo? Iya. Aduh beli sanggup bu. Saya mendi. Kula boro-boro kongko nakoni bu, deleng akan yoyo ki wedi dewe kula mo. Delengan yoyo, waduh, bak-bak, tik-tik, kau majarin jentul ngelamun. Kula mau khawatir bu. Apa mani kita, Prat? Arep siapa sih kanggo aleman sih nyanora anak? Iya ora. Ya iya, mana. Kemuyo ah sebel gitu mah buat turun lagi wedi kemuyo ganteng ya anaknya kita ya siapa dulu bujangnya ya jari kita mah ada anak semono koraka buang-buang ora prap sam lenjang-lenjangnya sedang kasep-kasepnya sedang sam. Kanda apa? Oh biasa yuk. Arti sama-sama apa? Hei, artinya sama ireng. Ya ya. Kulami. Anaknya Mimi. Nah apa sih wong ganteng merengat-merengut baikku? Kasihin di si wong kasep. Orang mendi-mendi mi. Kula nabani ngomah kok. Ora weruh kono ya mbok kira mah. Yong yo ora mendi-mendi jengan ning kandang kaya yo. Kok. Nang kumrang pengen apa sih? Anang. Mimi, Nun. Kula pengen kandang. Karo Mang Jeprat, uga karo Mimi enak. Tapi lebih bagusnya kula kandang karo Mang Jeprat baik. Mengko hasil kandang karo Mang Jeprat, Mang Jeprat sih nyampe akening Mimi. Koprat krungu. Nun. Dasare marak ngomong karo wong tua isin. Asin. Esen. Ah. Tadi kin kandane karo saja mau ngobrol karo Mimi ko. Siapa ne? Yoyo. Bang Ratu aja parpol kabu ngomongnya. Koko ya, ladenane ya. Beres, beres. Ya. Mang Jeprat. Nun. Ari sing sabeneré. Sakin kula sejen karo bengi. Kadang-kadang sering lamun. Kadang-kadang lok nangis dhewek. Yo. Makas pegel nangis. Yo yo. Kadang-kadang kula beli pengen mangan. Beli pengen tuh. Mamang iku yo hampir ndakom. Aindak mau hampir takon yo. Kira-kira apa bisa neng lamun baik eh. Mung cuman mamang garap ngomong ora wani. Mamang emaning kula. Justru yo sebenarnya mamang ki demi sira ki meneng ning kene ki. Paling demi mbok kira mamang ki beli sebab ana watir-watir. Watir apa sih? Ai watir apa mbok kira kan durung kawin kan ora wis lawasku. Sapa weruh ana pikir ning kita ora. Mamang mengas ning kula. Iya. Mungkin mamang emong deleng kula menderita ya, Mang. Ya sapa wong yo, bakal yo menderita ya kita nih, ya nemen menderita nih. Mang. Apa sebabnya kula sampai gede semenit tua semenit beli gelem kawin? Priwet yo. Sebenarnya kula arep cerita, tapi tolong ajakan dari sapa bayar. Mamang ayo barang sirah ngomong ngomong mengkonon wae lah masalah kandang Darsia kene. Hai Darsia, rahasia. Iya rahasia. Diwen goncang wis ayo mamang masa ngomongan sapa bae. Pengin waktu mama almarhum masih urip. Iya iya. Kula kan pernah di sekolah kakening wong tua. Oh iya iya. Waktu kula sekolah kula pernah hubungan karo salah sawijine bocah wadon. Ah? Kenalan? Iya. Kandel beli, kita mah naksir gini yo sirak di masalah kunku. Terus ya terus. Terus gaya cakia kandang na priwen yo. Bari kita neng arti soal temenan ke priwen. Rada kita mau bagian gede gak katanya gue umurnya menembe pira ora. Cakia terus. Pengen buru arane demenan pulang. Terus apa yo? Arane nok dadang. Ah, gorengan gedang. Anaknya Bapak Kastawi, Ibu Warseni. Siapa rane? Kastawi Bapak. Iku bocahnya mau ka? Dadang. Ah, kita kesasar gorengan gedang. Dadang. Iya. Aduh mang bocahnya. Priwin yo. Rambutnya dawa. Kulitnya kuning. Bocahnya. Singawit ujung rambut sampai tamakan sikil ke mulus ceplus. Tomat, anu tobat. Hari kenang mulus sama ini kenang ceplus. Putih yo. Iya. Aduh, kayak kulit kita kuno kayak kayak mak putih. Oh. Terus yo, terus terus terus. Enakan gini yo kita mau bakakan datang tang temenan kita. Terus kita mau patang dina patang bengi gak. Bagian beli mangan mangan gak kita mah. Terus, hubungan, terus. hubungan. Mm-hmm. Ning suatu dina dadang maijen. Bocah wadon eh. Undang emang kene. Priwen yo. Ah? Undang yo yo. Undang AA mah. Lain, kok gaya tuh kita makin anak prinding-prindingnya. Duh, kelingan boke bocah kita pengen hari ngundang kita. Apa, Ma? Eh, bapaknya bocah. Langka, A'a. Kulah kuja pengen ngobrol intern di karo A'aku. Iya, jari datang ngomong. Apa intern? Empat mata. Oh, bakal intern empat mata. Iya. Berarti lamun mata loro setengah pansun ya. Jare yoyone. Jare kita ngundangnya Yayang, Ma. Aduh, ngundangnya Yayang. Pebengi di jam lolos ayoyo tekahan yang tempatnya kula. Ah, arep apa sih, yo? Ya mbu, Ma. Jam lolos bengi? Iya. Lelelo. Arep apa ya? Terus. Akhirnya kita dipai janji yang demenan. Iya. Jam lolos bengi kita akan nepati, Ma. Oh, sirah lagi. Jam lolos kita tekan. Ya tentu sih ramah zaman yang di pai janji. Bidit pai janji gak kadang-kadang lo kejeruntul. Terus. Kita kumang tekan ikan aku sepi. Langkah wong ngobrol ning jaba. Langkah wong melek ning jaba. Akhirnya kita ketok pintu. Tuk. Lawangnya. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tentu noro. Langkah jawaban. Sampai kita punten. Langkah sing semahur. Langkah wang langkah wih. Langkah. Air lawang kumang tak buka. Begitu dibuka kublak. Bang buka beli di kancing. Lawangnya? Iya. Tapi wangnya langkah. Wangnya langkah. Ada. Belai. Akhirnya kita kumang. Yang wis pernah mancing di kamarnya. Dari tak bulat. Begitu mancing di kamarnya dadang kumang. Anak dadangnya kumang. Ah. Lagi melumah beni peturunku mah. Siapa nih yo? Dadang. Kok dimin gak kandane ah? Kita mau beli kuat ini hari kandane teka mau nomang kok gak? Ah luru lara ayam dimin lah. Apa sih? Ayah kanggo pertahanan beli persiapan. Terus. Begitu lagi melumah beni kuma ngangguk lambe tidur sing arah. Patut lah dalam mereka mah. Kandane ya ada. Kok dimin gak yo? Duh. Matane kumang remeli. Matane? Iya. Belek kan beli. Benda ayu. Oh, laka belek. Ada mama laka belek. Iya, kita menggajel. Baiknya. Barang gini. Terus. Begitu kita mancing di kamar kumang. Iya. Mene J.A. Jare siapa? Jare dadang. Ada, selok-selok. Dodok aja janing tempat ruang tamu mani. Ini kene bening peturun ngobrol loroan kader gus mama mimi turu kabe. Kumang. Hari kita ku dodok mangrok ngiringan nenek ku dadangnya melumah. Ya ya nek. Kita dodok ngiringan nek bro. Terus kita ku dirangkul copot ya aja sendal. Jare siapa nek? Jare dadang. Dirangkul di gatur bro. Ya ya nek. Iya. Begitu dirangkul kumang, kita ku dirangkul diampung, pipi kita kumang diampung. Ah, pipi dadang sing putih ketempel di pipi kita. Pipine dadang ini pipine yoyo. Ya mak. Ya ini loh kelingan demenan kita pengen yo kita gak ngalami dirangkul di kedenganan ku yo. Pipiku dicatut siro, biar sampai melecet. Sejen ya yo. Terus ngomong bisik-bisik. Siapa nek? Dadangnya bani kuping kan keria mang ya. Aduh. La ilah loh. Mama enak apa sih, Mang? Kok diwin gak kini tukang jahit, kisalan jahit ini. Ah, kusim mengsel apa? Kenceng gini ningguri ini. Kok gak yang kok, diwin? Ya bisa ya terus. Kok, Mang? Omongnya dadang makain kini. Amanin? Iya. Aku demen beli jening dadangku. Jare dadangnya? Iya. Yoyone jawabnya? Demen sunya. Ya pasti, malah setiap tekan ya. Mari dirangkul kumu. Yoyone. Sikirnya di pelangkring akan. Aduh, kelingan kita pengen gak ngalami. Yo ditakoni mengkononin demenan. Iya. Yang undangnya mah A.A. Panda. Kita lagi bari di borgol. Terus. Barang ngomong kita demen ku syukur, J.A. Iya ingat. Berarti pengorbanan ku laku beli sia-sia. Korban? Ya pengorbanan uang cinta kan penuh pengorbanan, Mang. Ay, pengorbanan uang. Udah mau orang ngarep. Terus gak ya? Akhirnya dadang ngomong. Ku laku J.A. Apa sebabnya pengen kanda inter? Orang cucur kudu mang pipi menempel pipi mah ngomong kan kuping bisik bisik tadi iya bagian aja asih mah mongkon ketemu ngiler yo kula awannya mau tas periksa sing dokter sapane jare dadang alhasil pemeriksaan positif yang kula wis ngandung ah ngandung astagfirullahaladzim ngandung wis telung wulan di asale priwen yo empu mesti ngandung Uhman la ilaha illallah yo penyakit semana berkel soal semana kenceng barang sirah ngomong ngandung belas hilang kabeh sing awit dadang ngomong kandungan wis telung wulan iya sampai dadang sumpah lamun aap ringawin kula berinangis berinangis kula bakal priwin a masa depan jadi dadang eh kita dangan nulis yo kuba sabisa dadang ngomong mohon kuma jari kita dadang demi cinta ayo yoning dadang apa sing terjadi kang yo bakal hadapi kang yo wani berbuat wani tanggung jawab ajawati ulan maning kang yo teka karo wong tuane kang yo meneh langsung kabe jar yayane janji ning dadang barang kene wis oli pirang wulan yo beli mana-mana mang ha ulanan taunan mang taunan ya si mana kula sering lamun mana kula sering nangis ku mang ganti demenan lah kasih pada kaya dadang ganti kekasih lah kasih pada kaya demenan bengen mang sehingga ya dadang iya iya iya tentu ya arane bae dadang tentu ning bocah ya kaya kaya rada buntek bu apa ya mang terus akhirnya kula balik meneh ning wong tua ning mimi ini tekan ning mimi enah sawise kula ngomong yen kula duwe demenan mimi enah malah mbang itok bersih sebab mimi enah dhewe kene wis duwe calon kanggo rabi akhirnya kula mutusaken garap kawin karo sapa bae tadi kan priwen yo kesimpulan anak ini sira apa perlu lapor karo ibu enah ta gampang apa priwen gampang tentu suatu saat menang-menang tutup ekor SD anak ya iya mimi enah harus dia putu mas temenan oleh telung wulan saking menekna kurang lebih bulan tahun ah ya lamun lahir wadon maya wis prawan yo iya lamun lu lanang ya wis perjaka perjaka tanggung duh yo yo ya bocah ya lah ketanggung jawab be mana kula kuma rasa keringan rasa kebayang ridane kita bisa ngilangaken karena kita sing salah lari dari kenyataan beli tanggung jawab atas perbuatan ma. masih kelingan waktu demenahan. Dodoke bareng bisik-bisikan rasa sun sedih ora kejagan. Wong tua beli restu hubungan. Ayah di ngerasa dewe ke no ning pikirane kok kaya kok no aja melu melu ning soal jodoh terserah apa jare wong loro dasar nasib sing ora untung duwe temenan mung gawe bingung tiwas janji lan tiwas sumpah tetep lo dikenang wong tua sing akhire kula putus asa mong demenan mong rumah tangga masih kelingan waktu demenan dodoke bareng bisik-bisikan rasa sun sedih ora kejagan wong tua beli restu hubungan. Sarmun lamuni emen ngenen lamun bae pa ken dikiri nasibe ende wek pa urip mate lo kikuwi sira bawang masih bocah en beli usah pusing-pusing pusing-pusing amat amate begora pusing kana bapak de bisa neen pusing pa ken beli mikir ya papa tapi en pengen takon karo bapak de ya pa ken takon ing bapak de jawab aja bohongi en pa bapak de kari mama neen si sejatiku sapa siarane ku pa mama neen si sejati nian di anane pa bapak de teragak keding en pa. Oh, jadi mengkonon. Jadi ini sirang lamun baik, lamun ini bapak Nira. Oke. Hari bapak Nira wis mati. Mati, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak dia beli ngomong sih mengen begit pak. Bahwa mama neen wis mati pak. Namun bener mama neen wis mati dengan di kuburan nih pak. Dengan di kuburannya mama neen pak. Angel temen. Juara mati takon kuburan. Kuburannya kono ado. Bapak lira kuburannya kadang langit. Mama neen kuburannya ning langit pak. Kau bisa yu antar neen di langit bapak deh. La ilaha illallah ya. Angel temen. Juara di langit jaluk di langit. Kone kone nyitowok nih kanane kuno. Ku nyitowoknya ku. Manakah? Aduh ya. Ku love me. En aja sok netesaken banyu mata. Apa En pengen klambi sing bagus? Boten, Mi. Oh, En pengen sepatu sing anyar. Mong, Mi. En beda duit? Boten, Mi. Kenang apa, sayang? Mi, iya. Bisa En lamun bae, Mi. Ken beli pengen pakaian sing bagus, Mi. Masih dipikirin ring En Mi, Ken pengen ketemu karo mama En si sejati Mi, Mimi, Mimi terangat kisah mama En Mi, Mimi aja selalu bohongi En Mi. Kerbi, saparane mama neen si sejati mi. Nau En, ku lami. Namun bener nau En kepengen bersama mama neen nau En si sejati. Mimi ora sampai hati nyawang nau En saban dina selalu nabi. Sebenarnya nau En ku masih duwe mama nau. Saparane mama neen terangah kerbi. Mana nuk En arane mama Yoyo no. Mama Yoyo Mi. Ya sayang. Mama Yoyo arane ganti Mi. Mama Yoyo lagi usaha minjam harta nuk En. Kena ngapa beli balik-balik Mi. Kayaknya segawi cilik sampai ke desember durung pernah berwujud rupane mama Mi. Ayo gulati mama Mi di Jakarta Mi. Sabar sayang, sebab mama nenok En pernah pesen karo Mimi. Usaha ning Jakarta sengaja kepengen pisan bahagia kaken Mimi kelawan nok En. Sedurunge mama Yoyo berhasil, mama Yoyo ora bakal balik. Kenapa mama tega ning En Mi? En pengen ketemu karo mama Yoyo Mi. Ayo gulati mama Mi. Hei, hei, hei. Aduh, halah, halah, aduh. Ampun, para lun. Sangat ingkur telah kulit rasu. Tak delang-delang akan ku karo anak turun tang. baik. Aduh, mungkin maya sekarang ini banjir air mata. Pada mikirin apa sih? Mikirin negara. Mikirin pemerintahan, tak? Mikirin beras larang. Cepur. En, kulam bibiti. Coba raih wajah mesum, baik. Belajar perah. Baca membagiin bayi si Bi. Bi baca nyebut bayi Bi. Ya memang nyebut bayi. Dah sirak beli gelemol lah, beli gelemol lah, pijar nangis bayi. Nangisnya apa sih? Belajar menggawe tani mawon padelan piring pati. Pating kelambruk tuli banyu sampai asap kabeng kudu banyu ya aja kudu kita baik tansa pemer kaya babuku is dua anak is dua putuku mana kau kudu banyu mana dapur kemana kan kimi nape kulem mi pokat mimi deh ngomong baik nape aja ladeni ya mimi harus kudu banyu kimi sang apa sih dipikiran lagi ngobrol akan mama mi, kian lagi takon mama ding mi mi, takon mama neen kuningin di anani sumi, bareng jarang mimi dadang mama neen anani Jakarta cipi, terus terang main pengen ketemu karo mama yoyo mi. Kiri mama yoyo. Wis pung bapak ni aku beli eman. Lamun eman mah priwe. Anak kiriman pak. Anak mai kabar beritane tak dipikirin nemen. Wis aja dipikiri. Bobi. Makin priwe ben pengin ketemu karo mama bi. Ken pengin kaya batur-batur en bi. Ken kurang kasih sayangi mama bi. Lamun mimi demelas di en bi. Ayo antara ini Jakarta ngulati mama yoyo, Bi. Ayo mimi deh. Kok kan kita ngulati gak tersirah? Kibi. Rek domprek 17 batu. Sudi. Arisna pengen nyusul uang tuan diri sih karik proyok. Kayak makan dia kan. Bibi. Bibi. Tuh Bibi. Kayak nurung meruh jujurupannya mama yoyo. Kian dulu baru kota Jakarta, Bi. Ayo antren en, Bi. Bapak sudah pengen nyusul. Beli kena deman berarti sudah. Ayo kelayang, Bang. Ayo kelayang. Bimbi, kian kelemahkan, Bi. Tapi en pengen ketemu dikit karo mimi dadem, Bi. Kian pengen permisi karo mimi dadem, Bi. Beli susah permisi karo mimi dadem. Cukup, Rob. Ini mimi dadem. Bimbi. Ayo kelayang. Pintu sudah terbuka untuk meluarkan kamu, bajingan. Bibi. Bibi tega di en, Bi. Bibi udah bersayang di en, ya, Bi. En permisi ngulati mama yoyo, Bi. En bangkat, Bi. Bibi. Dasar bocah pengaruh. Di eman dikena disayang. Nyusul mama nih mi, ya, mimi, apa sih? Sampai hati ku sudah kenok en mi, apa sampai orang berumik? En masih cilik mi, seumpama en ketemu kelawan mama nih, Mas Yoyo mangsa ngaku mami sebab orang berumik, tapi sampai tega mi gula, tega nih en mi. Aku serap di aku harap di urusan EN. Kalau Yoyo, bocah Edi, tahan-tahan. Ikan ini masih orang di kamar ini. ditahan-tahan beli nurut. Selalu maksa ayah lo sebelah. Kulis ra nangis-nangis bae temen. Wis endah temen. Wis makat ya wis ora. Mimi. En anak e kula mi. En gendulan e ngati kula siji-siji ne mi. Kula daripada pisah karo anak masih mending kula pisah karo wong tua mi. Kula harap nyusul en mi. Dari pendirian sira kaya koran lo. Bagus. Jadi, eman-eman si cilik kula sih. Jadi kaya koran. Ayo mangkat lah. Ayo, kesan mi, ayo, itu nana mimpi nong. Sila aku kejam ya, Warseni. Kadir karo anak dewek sila kejam terlalu. Pokoknya kini mau semangkinan baik Warseni. Kita mah beli cegah nih anak. Sekali anak tetap anak. Seperti bahasanya caraka data sawah lalamon anak si cilaka uang tua kang kegawa-gawa. Kita marap nih buri. Ap nih buri kita mah. Oh dari sampean emang konon maning kang. Ya tergasira beli eman. Kita mah terus terang sayang aro anak. Kang, hari kula ne priben masa sampai negara penunggu maning masuk kula kudu dewekan kang arep danangin laka batu negara bisa pesing ngelondi sabodo terserah. Kang si ening si kang kula negara sapa ora pengen arep makan kita mah sampai gini mani biar beli apa-apa beli kamu pikiran sing penting kita mengadar uripe bahagia dunia akeh duit akeh di pikiran. Mungkin wis perawan lamun lanang mungkin wis berjaga tangguh siapa kan ayo kan temenane sirane kalau mikelingan maning kita mas dadang dadang bari bapane sih yo siapa rane bapak kastani mbok e sih yo ibu Warseni mas. Waktu semalam kaya kita kan durung takon kan desane kan di sana desane sih wong larangan. Oh larangan. Iya larangan kulone celeng. Dadi sing larangan. Iya ya pokat artine larangan kan aran desa. Mungkin mas satu saat buat kita ngomong mana buat apa ke orang bukan mungkin mas hari kampungnya kampung apa yuk blok ceplik ceplik cih pedes beli desa rana ceplik menjeprat senajan pribende kita beli bisa lali kalau perbuatan kita dewi jare mamang coba kula kudu ke priben mah. Apa sih kula kudu berpangku tangan yang kene? Apa sih kula kudu lunga sing kene gula tidak dan dan gula ti anak kita? Are jare pendapatnya kita mayo. Ya enak-enaknya makini priwena bagi yang segala sesuatu neki ora. perbuatane sira. Dadi seolah-olah yo ari ati mbeli bisa dibohongi. Enak-enake makine jere pendapat kita Mas Sira gimana hak? Terus terang teka mana? Nyen saumpama anak kirake urip ya tamtu kan karuan uripe ora. Lamun lanang karuan lanange, lamun wadon karuan wadone kan weruh. Sing dadi bayangan. Tentune anak kita lahir ning dunia diarani anak jajah. Kada lahir tanpa empok, ati tanpa bapak, najan anak empok. Tapi jere menurut pendapat mamang mengkene, kalau memang Yoyo di teka mana, otomatis berarti Yoyo kilaka tanggung jawab. Akhirnya Yoyo berlipat dosa. Kang diarani anak kan awak. Ari anak kan acinya ketresna. Priwena bae yo yo yo ku enak-enak metek ka mana. Kula arep takon. Lamun toh kaya anak kula lahir tanpa bapak, najan kula ngerasa. Kun kumang anak tak kula sadar di jadah kula. Eh, bakal jere menurut pendapat mamang. Emang wong kabeh iki kadang-kadang kanggo buah bibir, kembang lambe ora. Nyen anak langka bapane disebut bocah jadah. Bakal jere mamang dudu. Sing sebenere kang jadah iki dudu bocae. Sing jadah iki termasuk Yoyo karo dadange. Nang apa kula? Yo. Karena ari bocah mah dilahirkan ya. Bawa mamang kanda. Dilahirkan dengan keadaan suci. Loh. Sing jadaki Yoyo karo dadang. Sebab berbuat kang tanpa sah. Yoyo tanpa kawin. Oh. Iya ya mam. Iya boleh. Oh. Berarti kulaku melanggar karo hukum agama. Loh. Iku yo kang sing diarani jadah go. Ay bocah mah beli jadah. Oh ya beli bocah mah. Sebab bocah mah orang anak dosa apa-apa. Ma, ngomong-ngomong mamang durung kandani Mimi enah yen kula duwe anak. Durung. Durung kandani Mimi enah yen kula pernah hubungan karo bocah wadon kan. Ya, boro-boro ya kandak kudu kelawan weruh ora yo. Oh, setelah Yoyo kandak mangan-mangan kita mah tutup. Oh, sebab kita mah paling pinter nyimpen gini yo. Sakin kula arep pamit karo mama. Tulung warakaken sampaiaken salam kula ning Mimi ini. Kula arep kula ti dadang ning di anane. Syukur lamun dadang durung bela. Dadang arep tegak. Lamun toh dadang wis telat. Kula hanya arep ngaku anak. Arep membuktikaken bahwa anaknya dadang hasil karyane kula. Benar ya. Lamun Yoyo de prinsip pengoran benar kok mamang nyampe ka kening ibu enah. Tuli lamun Yoyo ketemu ning kana karo dadang segeralah diselesaikan permasalahanane ya yo. Iya mam. Bari aja disebut bocah jadah. Tapi Yoyo hati-hati yo aja frustasi. Sebisan maning kula pesen omong ning Mimi ena. Kula arep mangkat ngulati dadang kon ya mas. Tapi sirana cobari nangis yo. Kita memberi tegal kenapa perlu kita melu beta yo. Aja mas. Gampang kok kula bakal balik meneh yang dulu gawa dadang ya mas. Jadi kita beloli melu mana. Aja. Ya dasar badan blenak kita mas. Mas kula mangkat ya mas. Iya yo. Sampai akan salam ning Mimi ena. Kula mangkat kon mas. Hati-hati ya yo. Kula kakem Mimi ena harus dia putu kon mas. Iya yo. Harus dia anak kon ya mas. Hati-hati ya yo. Iya ya mang. Jadi Yoyo narep pangkat kian yo. Pangkat. Eh Yoyo kok dingin gak yo. Kenapa maning mang? Kimo kenen yo mamang pesen ya yo. Bokat saumpama teka mana kawis kawinan dadang iki tulung Yoyo ya. Aja emosi yo. Aja emosi priben. Ya, maksudnya mah aja nafsu ning lakine. Syukur-syukur teka mana durung dua laki ora. Yoyo kaget priwen bener. Iya. Ngomong karo mertua Nira kalak barang anu mertua wadon kumuh. Oh, maka justru kuwi mulane kita pengen melu syuting watir kan hari kita mah mending rada gede ora bokat rada wedin kita ble. Mung bae mending mah. Bapak kastawe kumuh asal dipai sebatang bega meneng. Hah? Oh, berarti rada lumayanan ya. Ya pantes yo ngaran bega kastawi ari kaskan wadah ora prati wadah tegesan ya gelem. Bener kuno. Yo. Dan di yoyo nekin makat ya makat ya bu canggok yoyo na receh beli receh ya yoro uang makan sih bu praga mater kita ke yoyo bayangakan ben yang yoyo deleng wadah semene gede ne dipai uang makan yang bawa kira kan yang ibu enak kak telung ewe uang agus sedina sewengi coba barang dilok masak ora ibu enak mah kita mah sepisan mangan gini warung baik belum ewe uang atus mah ya bandas baik baka pengen uang makannya gede ngomong mimi enak kan blok jajan ning warung beli bulu regane sega beli bulu regane rokok waktu ku saya uang atus sepiriku hah? Mangat ya mang yuk para kak mangat kian yuk mangat ya siap darip ngupai pisan batin tegel ya yuk batin punya duit gula mangat ya mang ya bokat yuk musewu murung ewo jangan lupa ikan tangga karena uupkan duit ya uup gula mangat ya mang batu kayu karena yuk boro-boro jajan nih bencana.